نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال. Pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dengan acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini adalah bagaimana cara menjalin hubungan yang baik antara suami istri di awal-awal pernikahan tentunya ya. Karena ketika kita memulai sesuatu itu dengan hal yang baik, maka insya Allah di kedepannya akan semakin lebih baik. Baik Buya, tadi Buya artinya secara syariat ya, pernikahan di dalam Islam itu kan artinya tidak dimulai dengan cinta terlebih dahulu gitu ya. Sehingga terkadang itu tadi, kata Buya tidak semuanya tuh sesuai dengan hayalan atau kenyataan yang akan terjadi di dalam pernikahan itu Buya. Nah, artinya tadi Buya juga kalau seandainya menemukan kekurangan ya jangan langsung melihat kekurangannya. Artinya ya harus mencoba introspeksi terlebih dahulu Buya. Dan juga mungkin apakah ada tips khusus bagaimana agar cara kita tuh mengenal atau mengetahui belajar akrab dengan pasangan Buya? Karena proses ya kayak ibarat kalau orang nikah kayak gitu kan kayak baru ketemu, baru tahu, baru banyak-banyak hal yang baru gitu Buya. Nah, cara mengenal dan juga terus cara belajar untuk memaklumi itu seperti apa Buya? Pertama yang dibangun adalah penyambung antara suami istri, yang mungkin dengan bahasa lain adalah bahasa komunikasi, belajar berkomunikasi yang baik. Dan makna belajar berkomunikasi itu begini loh ya, kadang ada seorang pasangan yang susah ngomong ya enggak? Susah berbicara dan sebagainya. Maka dalam proses melakukan pendekatan ini kan, karena seorang istri tahu suaminya pendiam, ya pandai-pandailah suami istri itu ya memahami kalau suaminya begitu. Untuk menghidupkan suasana gitu ya. Makanya berpikir nanti apa. Kemudian di sisi lain juga mulai paham seorang suami kalau mengetahui istrinya adalah banyak bicara dan sebagainya, ya belajar pandai mendengarlah setelah itu. Kalaupun tidak bisa mengimbangi bicaranya seorang istri, paling tidak dia bisa mendengar. Dan ini komunikasi sebenarnya sederhana ya, kalau kita contohkan begini aja. Ini gara-gara cara komunikasi tidak paham kebiasaan itu kan, misal seorang istri yang ditinggal oleh suaminya di rumah kan sendirian, gak ada kawan bicara, maka dia pengen ngomong nunggu siapa? Nunggu suami datang kan. Jadi kalau suami datang mau diajak ngomong, cerita macam-macam kejadian begini. Suami itu kebetulan bekerja di tempatnya tersebut adalah dia harus banyak ngomong. Dia mungkin seorang motivator atau seorang manajer yang harus memberikan pengarahan kepada bawahannya dan seterusnya. Dia banyak ngomong. Baik, banyak ngomong capek dia. Akhirnya pulang ke rumah pengen apa? Pengen istirahat, pengen diam. Iya. Ketemu istrinya pengen ngomong. Ngomong ayo. Ini kan sebuah contoh yang sederhana saja. Maka seorang suami ya sudahlah, kalau sampai di rumah ngerti bahasa komunikasinya, tidak harus maksudnya bahasa komunikasi tidak harus ngomong. Ngerti ngimbangi istri yang seperti itu. Jadi istri itu dari pagi menanti suami datang untuk diajak. Ya sudah dengar saja sambil senyum, sambil bertanya iya saja, sudah senang gitu seorang istri. Nah kan? Jadi ini makna berkomunikasi bukan harus pandai ngomong, tapi bagaimana pandai mengimbangi pasangan yang berbicara. Nah, di saat seperti itu lihat seorang istri merasa dihargai biarpun suami tidak ngomong. Oh, masya Allah, gitu dok. Nah, baik ini adalah dalam keadaan wajar. Baik. Jika dalam keadaan wajar saja, kalau salah di dalam kita menanggapi pasangan, bagaimana jika dalam keadaan punya masalah? Nah, ini kan maka komunikasi itu penting sekali. Sehingga seorang suami pun harus mengerti kapan harus mengingatkan di saat. Bahkan ada mengingatkan pasangannya, bahkan ada kesalahan yang tidak bisa diingatkan, ada kekurangan yang tidak bisa disebutkan. Misalnya Bia? Ya misalnya kalau disebutkan menjadikan pasangan menjadi berkecil hati. Misalnya masa ngomong mulutmu bau begitu kan, ya enggak enak kan. Atau ini misalnya, ya itu kan tidak indah. Akan tapi mungkin dengan bahasa komunikasi ya, dalam bahasa umum yang mengajari dia sendiri, mungkin kalau mau berkumpul harus cerita, mungkin sikat gigi dulu bersih, kemudian ambil permen atau apa dan sebagainya, sehingga pasangan merasa paham. Ada orang cuek loh, nggak ngerti begini. Jadi ada seorang suami mungkin menggauli istrinya sudah tidak peduli dengan dirinya sendiri, yang penting menggauli beres, sementara istrinya ya suaminya bau macam-macam. Dan itu kan menjadikan semangat urusan hubungan, keindahan itu kan akan berkurang. Bahkan mungkin menjadi jenuh, akhirnya ya sudahlah. Yang ada emosi saja. Nah, ini adalah sebuah contoh. Artinya pasangan suami istri itu membangun komunikasi ini adalah harus cerdas. Dan kita perlu belajar mencermati pasangan kita. Ada orang yang, makanya tadi kalau masalah komunikasi dianggap orang harus pandai ngomong. Oh, enggak, tidak harus ngomong, pandai mengerti, menanggapi, paham. Ada orang nggak bisa ngomong, dipaksain ngomong ya nggak karu-karuan, ya, maksain. Yeah, yeah. Tapi menanggapi kan bisa dengan perilaku dan sebagainya. Kalau mungkin seorang ada orang nggak bisa ngomong, istrinya pandai ngomong, tapi seorang laki-laki dia jarang bisa ngomong. Akan tapi di saat istrinya ngomong, dia bisa duduk di hadapannya, istrinya di kursi duduk sambil dengar, menghadapkan wajahnya ke sang istri, itu sudah gitu. Padahal nggak banyak ngomong dia, tapi istri tersanjung didengar oleh sang suami. Begitu sebaliknya, istri yang baik, suaminya ngomongnya tuh ya kurang anu dan sebagainya, tapi sebagai seorang yang nampakkan kepatuhan, sebagai seorang imam diperlakukan seperti itu, yang muncul adalah makna kecintaan. Ya, ya. Tapi kalau tiba-tiba sang istri ngomong, bang, yang ngomong yang jelas apaan, ngomong nggak dengar, ngomong kok aneh, patah hati seorang suami itu, begitu kan? Ya, ingatlah. Dan juga kayak seperti tadi Bu ya, kalau kasus-kasus yang tadi kata Bu ya, itu tadi ada sesuatu yang kurang dari pasangan tapi susah untuk diungkapkan gitu. Bahkan ya, tidak itu, bisa diungkapkan. Solusinya gimana? Kayak seperti tadi Bu ya, seorang suami menggauli istrinya itu dengan keadaan yang tidak siap, artinya ya mungkin ada sesuatu yang membuat istri tidak nyaman sehingga ini, akhirnya ini menjadikan semangat berhubungan itu hilang Bu ya. Ini masuk bab baru. Jadi pandai-pandailah engkau menangkap omongan pasanganmu. Artinya, jika pasangan menyampaikan sebuah kebaikan, yang kebaikan itu adalah ada pada diri, bisa tidak ada pada dirimu, maka ketahuilah, barangkali dia ingin mengingatkan. Misalnya mengatakan apa? Ada seorang suami mungkin ngomong tentang atau nasihati orang lain atau ngomongin orang. Maksudnya apa? Memang semestinya seorang perempuan itu ya harus seperti itulah. Nah, mengomentari orang, komentar yang baik seperti itulah. Kalau sama suaminya yang begini, itu sebetulnya pengen ngomong, kamu seandainya seperti itu. Cuman karena dia sangat beradab, tidak ngomong kepada istrinya seperti itu. Sama seorang istri ngomong, seorang istri kok tiba-tiba ngomong, mendengar sebuah kisah tentang suami yang sangat baik dan sebagainya, tiba-tiba ngomong, ya semoga lah anak-anak kita nanti bisa, karena istrinya cerdas, Pak, semoga anak-anak kita nanti bisa seperti di suami istrinya. Suaminya lihat yang ini, suami harus paham, berarti istrinya menginginkan bahasanya keadaan seperti itu. Kalau diomong, bang, harus gini, nggak enak. Iya. Iya, kadang nggak enak. Coba mulutmu, bau ketiakmu, kan nggak enak banget. Iya. Cuman bahasa kasar. Cuman ada seorang nggak paham. Makanya pandai mendengar apa yang selama ini sering disebut oleh pasanganmu dalam keadaan. Dalam keadaan nyantai. Ya, artinya ya kita harus cerdas Bu ya di dalam menyikapi. Mungkin kalau merasa permasalahan suami adalah bau mulut, mungkin istri bisa dengan mencoba membeli produk yang sekiranya untuk tiba-tiba bisa membersihkan paham, tiba-tiba. Nah, ini katanya bagus untuk bau mulut dan sebagainya, mungkin yang bahasa isyarat seperti itu mungkin Bu ya. Juga kayak pewangi itu badan. Itu pun juga harus halus. Kalau tiba-tiba pulang ke rumah tiba-tiba beli pemutih kulit, istrinya marah. Memang saya hitam nih, misalnya gitu. Ini harus bahasa halus. Harus bahasa diajak beli ke tempat kosmetik bagus, ini apa. Ya. Kalau sebenarnya pengen ada penghalus kulit misalnya, jangan langsung menghalus kulit, nanti bilang kulitnya kasar. Ya, jangan langsung obat jerawat gitu. Kita beli apa gini dilihatkan yang lain, mungkin untuk kerapian, kebersihan apa ini dan sebagainya, istri kan lihat sendiri. Jadi maksudnya bahasa komunikasi ini, kita itu ngerti kapan berbicara, kapan kita harus seperti orang kalau di pantai atau di pantai di laut itu harus ngerti kamu berbicara. Di saat ombak berdebur nggak ngomong, nggak didengar, ombak reda baru kita ngomong. Di saat ombak datang kita diam, begitu loh. Jadi seperti itu waktunya, tahu waktu yang tepat. Baik. Kapan bicara, kapan harus mengingatkan, dan cara mengingatkan itu seperti apa. Artinya memang proses belajar jangka panjang Bu ya, untuk menjadikan sebetulnya itu kuncinya bukan dari kecerdasan, kepekaan. Peka, Bu, maka kita tuh perlu mengajari anak tuh peka. Kita menemukan satu masyarakat yang pekanya luar biasa. Masyarakat, contoh saja, kalau Anda misalnya ini masyarakat yang dilatih kepekaan. Mungkin ini adalah seperti saudara-saudara kita yang di misalnya Singapura misalnya. Kita menemukan orang-orang yang baik. Tamu, lihat tamu itu kalau sudah selesai langsung. Perasaan kita pernah ya, ngeringkasi apa itu kan? Ya kan? Ngeringkasi apa dan sebagainya. Kayak waktu di Singapura, tamu-tamu ini sudah kebiasaan orang di sana. Jadi tidak pengen direpotkan orang atau tradisi di kita masuk di daerah mana itu memang ada kepekaan orang. Iya, iya. Termasuk di negeri kafir sekalipun ya, makanya Islam itu mengajari peka. Jadi peka ini misalnya pernah suatu ketika kita turun dari mana ya, di bandara mana itu mobil kita nyala, nyala. Itu langsung ada orang berhenti sit. Ada perlu dibantu seorang perempuan yang pakai rok pendek. Secara keimanan dia tidak ada iman sepertinya. Akan tapi lihat biasa apa? Peka. Peka. Kebersihan pun juga kepekaan. Ada orang itu lihat gelas gelas air kemasan ditendang berkali-kali geledek-geledek nggak sadar dia karena nggak peka. Tapi bagi orang lain lihat ada sampah sedikit langsung diangkat. Nah kepekaan itu seperti itu. Iya, iya. Nah, kita perlu berlatih kepekaan. Orang biasa cuek itu ngerepotkan. Cuek itu ngerepoti, jangan dianggap cuek. Cuek enak di dirimu, gak enak di orang lain. Iya. Kamu enak cuek karena kamu gak gampang tersinggung. Iya benar. Tapi karena kamu cuekmu, kalau tidak kamu jaga, cuekmu berlebihan sehingga orang lain tersakiti. Iya, iya. Nah, ini yang perlu difahami. Maka bahasa komunikasi ini adalah muncul daripada kepekaan. Iya, iya. Artinya kita harus sebagaimana kita mengharapkan pasangan kita begitu, kita lebih dulu memulai, Bu ya. Oh, iya, kalau semuanya pengen pasangan kita wangi, harus kita wangi-wangi dulu. Oh, gitu, harus ya, seperti artinya itu. Seperti itu, Bu ya. Baik, Bu ya. So, artinya itu proses ya. Ini adalah pemirsa dan juga sahabat Elbaja radioku. Ini artinya ada banyak hal yang memang harus kita pelajari ya, mencari cara bagaimana agar kita bisa mengenal pasangan itu memang butuh proses yang tidak mudah. Artinya tadi kata Bu yang paling penting adalah untuk membangun kepekaan di diri kita, Bu ya, sehingga kita bisa melihat situasi, kondisi dan sebagainya, itu melihat mana yang harus kita sampaikan, mana yang harus kita rubah dan sebagainya. Baik, kepada pemirsa Elbaja TV dan juga Sabar Radioku, kami nanti setelah kami akan berikan kesempatan setelah ini untuk Anda bertanya kepada Bu ya. Akan tapi kita akan break terlebih dahulu dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini.